Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada malam hari ini, sebelum kita melanjutkan kajian Kitab Tauhid, alhamdulillah kita kedatangan tamu untuk masuk Islam. Namanya siapa tadi? Steffi. Steffi, Maya. Oleh karena itu, insya Allah kita akan membimbing beliau untuk masuk Islam terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu tentang syahadat La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah yang nanti akan diucapkan oleh tamu kita, Steffi, yang insya Allah akan masuk Islam. Jadi saya mohon nanti diperhatikan dengan baik. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa yang nanti Steffi akan ucapkan, yaitu mengucapkan syahadat La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Seorang yang mau masuk Islam itu dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Oleh karena itu, sebelumnya harus tahu dulu artinya. Harus ngerti dulu arti dua kalimat syahadat tersebut. Kalimat yang pertama, adalah kalimat La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasannya la ilaha illallah. Aku bersaksi itu artinya aku berikrar, aku berjanji bahwasannya la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah. Jadi harus dipahami artinya dan diyakini kebenarannya bahwa semua yang dianggap Tuhan atau sesembahan manusia selain Allah itu adalah salah. Sebelumnya Steffi beragama apa? Kristen. Apapun yang disembah manusia seperti menyembah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa dalam Islam sangat kita hormati. Beliaulah yang dipanggil Yesus oleh umat Nasrani. Nabi Isa atau Yesus dalam agama Islam sangat dimuliakan. Tapi kita memuliakan beliau tidak dengan cara melampaui batas, yaitu tidak menuhankan beliau. Tapi kita yakin beliau adalah orang yang mulia, seorang Nabi dan Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah manusia, sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga manusia yang tidak boleh disembah. Bahkan beliau sendiri, Nabi Isa alaihi salam atau Yesus, beliau sendiri sebenarnya mengajak manusia menyembah Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, Yesus berkata kepada kaumnya, Ya Bani Israel, budullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Dialah Rabku dan Rab kalian. Dialah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini sebenarnya ajaran asli Yesus. Makanya pengikut Yesus sebenarnya itu umat Islam. Karena umat Islam yang menyembah Allah. Sementara umat Nasrani tidak lagi mengikuti ajaran Yesus. Yesus mengajak mereka menyembah Allah, tapi mereka menyembah beliau. Bagaimana ceritanya? Yesus mengajak mereka menyembah Allah, tapi mereka menyembah beliau. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir beliau menjelaskan ceritanya karena ada namanya Paulus. Paulus itu adalah Yahudi yang pura-pura masuk Kristen. Dialah yang pertama mengajarkan penyembahan kepada Yesus. Padahal Yesus sendiri mengajarkan kepada umat beliau untuk menyembah Allah. Jadi orang Kristen itu kalau dia masuk Islam, sama saja kembali kepada ajaran Yesus yang asli. Jadi, Stevie harus berbahagia. Karena akan kembali kepada ajaran Yesus yang asli. Menyembah hanya kepada Allah. Bukan mengikuti Paulus. Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, pura-pura masuk Kristen, kemudian mengajak orang Kristen menyembah Yesus. Jadi, keyakinan yang lama menuhankan Yesus itu harus dihilangkan. Begitu pula keyakinan Trinitas. Meyakini ada Allah Bapa, ada Yesus, ada Bunda Maria. Satu dari yang tiga. Itu harus dihilangkan. Harus diyakini, Kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Tidak berbilang. Tidak dua, tidak tiga. Dan Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang berkata Allah satu dari yang tiga. Dan itu bukan ajaran Yesus. Yesus mengajak manusia menyembah Allah yang satu saja. Jadi inilah arti la ilaha illallah. Meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah adalah tidak benar. Kenapa? Karena semua yang disembah selain Allah adalah makhluk, bukan Tuhan, bukan pencipta, bukan pemberi rezeki, bukan penguasa. Pencipta, pemberi rezeki, penguasa, pengatur alam ini hanya satu. Allah subhanahu wa ta'ala yang orang Kristen memanggil dengan Bapa. Tapi kita panggil dengan Allah. Itulah namanya yang sebenarnya. Karena dia adalah Allah, Rob, Tuhan yang tidak memiliki anak. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan dia. Karena dia maha besar, maha tinggi. Jadi ini yang pertama yang harus dipahami. Arti la ilaha illallah. Kemudian yang kedua yang Stevie akan ucapkan nanti adalah Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, aku berikrar bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Artinya apa? Harus diyakini Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ajaran-ajarannya harus diamalkan. Jadi inilah jemaah sekalian, secara singkat yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami khususnya oleh tamu kita Stevie untuk masuk Islam. Mudah-mudahan sudah dapat memahami dua kalimat ini sebelum diucapkan. Baik. Bisa kita langsung saja? Baik. Nanti. Santai saja, ini bukan akad nikah. Jangan tegang. Baik, ikuti saya ya. Baik. Ashhadu. Santai ya, tenang. Baik, bismillah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang boleh disembah, yang boleh disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, malam ini kita di masjid yang mulia ini ketambahan saudara kita sesama muslim. Sekarang baru saya panggil saudara Stevie. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada beliau. Dan semoga kita semuanya mendapatkan pahala sebab beliau mendapatkan hidayah. Kemudian saya mengingatkan terutama kepada mungkin bapak yang membawa beliau, ya, tolong beliau diajarkan untuk sholat lima waktu. Dan malam ini beliau sudah kena kewajiban sholat isya. Mungkin setelah ini beliau dianjurkan untuk mandi, mandi wajib, mandi masuk Islam. Setelah itu diajarkan untuk sholat isya. Dan juga saya sangat menasihatkan kepada saudara-saudara semuanya yang ada di sini untuk menyambut beliau, mengucapkan selamat kepada beliau, dan barangkali beliau membutuhkan bantuan berupa infak dan sedekah. Barangkali dari DKM bisa dikumpulkan dari jamaah dan diserahkan kepada beliau. Karena beliau adalah seorang mu'alaf. Mu'alaf itu dia berhak mendapatkan bantuan-bantuan, apakah itu zakat maupun sedekah. Begitu pula bantuan dalam bentuk pakaian muslim. Mungkin ini saja. Alhamdulillah, semoga kita doakan semoga beliau istiqamah dalam keimanan sampai akhir hayat beliau. Baik, kita lanjutkan. Silahkan saudara Stevie kalau mau ikut taklim dulu. Kita lanjutkan kajian sebentar. InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki bab yang ke-9. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah, Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, Babu man tabarraka bisyajaratin, aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang orang yang bertabarruk atau mencari berkah dari pepohonan atau batu-batuan dan yang semisalnya, maka itu termasuk dosa syirik. Itu termasuk dosa syirik. Di mana letak kesyirikannya? Ada dua sisi. Yang pertama, syirik dalam rububiyah, yaitu meyakini selain Allah bisa memberikan keberkahan. Padahal al-barakatu minallahi, keberkahan itu dari Allah. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah, sebaik-baiknya pencipta. Ini termasuk rububiyah Allah. Maha mampu memberikan berkah. Dan berkah itu adalah kebaikan yang melimpah dan kebaikan yang terus-menerus ada. Ini makna berkah. Yang bisa melimpahkan kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus-menerus ada hanyalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika seorang meyakini batu-batuan, pepohonan, atau benda apa saja, termasuk kuburan, atau cincin, atau keris, atau apa saja, maka berarti dia telah mempersekutukan Allah dengan benda-benda tersebut di dalam rububiyah. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, syirik dalam uluhiyah, yaitu mengharapkan atau bergantung hati kepada benda-benda dalam menggapai keberkahan, dalam mendapatkan keberkahan. Itu termasuk ibadah hati. Hati kita berharap, hati kita bergantung kepada Allah agar diberikan keberkahan, itu ibadah. Maka ketika kita palingkan harapan dan ketergantungan hati kita kepada benda-benda tersebut, berarti kita telah beribadah kepada benda-benda tersebut dengan ibadah hati, yaitu harap dan tawakal. Maka itu syirik dalam uluhiyah. Jadi hendaklah kita berharap dan bergantung hati untuk mendapatkan keberkahan hanya kepada Allah yang satu saja. Jangan kepada benda-benda, jangan kepada makhluk apapun. Jangan kepada para nabi. Putuskan semua harapan dan semua ketergantungan hati kita kepada selain Allah. Walaupun kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa atau mereka sebut Yesus, atau kepada siapapun selain Allah. Tidak boleh lagi kita berharap, tidak boleh lagi kita bergantung kepada mereka. Hanya boleh bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dua sisi kesyirikannya. Pertanyaannya, apakah ini syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung keyakinan. Kalau seseorang meyakini bahwa benda-benda tersebut bisa memberikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah yang memberikan berkah, maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau dia yakini benda-benda itu hanyalah sebab dan Allah yang memberikan keberkahan, dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan benda-benda itu mengandung berkah, maka itu adalah syirik kecil. Jadi jemaah sekalian, ini adalah tabarruk yang syirik. Mencari berkah yang syirik. Adakah tabarruk yang dibolehkan? Ada. Syaratnya ada tiga. Tabarruk mencari berkah yang dibolehkan, ada dalam syariat, syaratnya ada tiga. Yang pertama, ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu mengandung berkah. Nanti akan kita berikan contoh. Kita sebutkan dulu syaratnya. Ini syarat yang pertama, ada dalilnya. Ada dalilnya yang menunjukkan sesuatu itu memiliki berkah. Kalau tidak ada dalilnya, maka meyakininya bisa memberikan berkah atau menjadi sebab keberkahan adalah syirik. Baik, ini yang pertama. Syarat yang kedua, harus mengikuti dalil dalam cara mencari berkahnya. Harus mengikuti dalil dalam cara mencari berkahnya. Syarat yang ketiga, meyakini sesuatu itu hanyalah sebab dan Allah yang memberikan keberkahan. Meyakini sesuatu itu hanyalah sebab dan Allah yang memberikan keberkahan. Iya. Sekarang kita berikan contoh. Contohnya pada empat perkara. Yang pertama zat, Yang kedua, waktu. Yang ketiga, tempat. Yang keempat, amalan. Kita akan berikan empat contoh ini. Yang ada dalilnya bahwa itu mengandung berkah. Pertama, zat. Zat yang memiliki keberkahan. Contohnya apa? Air zam-zam. Suatu benda atau satu zat yang memiliki berkah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu berkahnya tergantung tujuan meminumnya. Apalagi kalau kita sambil berdoa, tentu makin besar berkahnya. Jadi kalau orang minum pingin sehat, insya Allah dia sehat. Ada orang minum pingin cerdas, insya Allah dia cerdas. Ada orang minum pingin kuat, insya Allah dia jadi kuat. Iya. Contoh lain apa? Yang mengandung berkah. Bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti keringat beliau, rambut beliau, dulu para sahabat mengumpulkan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga rambut beliau. Dan mereka rebutan sisa wudu beliau. Tapi jemaah sekalian, ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau tidak. Tidak ada dalil. Dulu sahabat berebutan sisa atau peninggalan beliau. Tapi tidak ada yang rebutan sisa atau bekas-bekasnya Abu Bakar. Tidak ada yang rebutan misalkan bekas minum atau bekas wuduknya Abu Bakar. Tidak pula bekasnya Umar atau Uthman atau Ali atau Al-Hasan dan Al-Husain, tidak. Itu hanya khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini yang pertama, contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, waktu, waktu yang penuh berkah. Contohnya adalah bulan Ramadan. Kemudian 10 hari awal Zulhijjah. Ini waktu yang penuh berkah. Bagaimana caranya mencari berkah dengan waktu tersebut? Memperbanyak ibadah di dalamnya. Ini contoh yang kedua, yang ada dalilnya. Contoh yang ketiga, tempat yang penuh berkah, yang ada dalilnya. Seperti masjid. Semua masjid. Terutama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tapi semua masjid memiliki berkah. Begitu pula majelis ilmu. Majelis ilmu memiliki berkah. Iya. Kemudian contoh, apa tadi yang keempat? Amalan. Apa amalan yang memiliki berkah? Amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hilang keberkahannya. Iya. Begitu pula dalam muamalah. Kalau kita berlaku jujur, tidak dusta, tidak bohong, maka muamalah kita dapat berkah. Kata Nabi SAW, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Dua orang yang melakukan jual beli, mereka boleh memilih meneruskan jual beli atau membatalkan selama mereka belum berpisah. Dan kata Nabi SAW, kalau mereka berdua jujur serta menerangkan, kalau barang itu ada aib, terangkan ada aib, jangan sembunyikan, maka burikalahuma fi bai'ihima, akan diberkahi perdagangan mereka. Subhanallah. Ini amalan yang diberkahi, perdagangan yang jujur dan menjelaskan aib barang. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau mereka berdua berdusta atau menyembunyikan aib barang, hilang keberkahan perniagaan mereka berdua. Jadi, amalan yang sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Nabi SAW itu adalah amalan yang penuh berkah. Baik, ini contoh. Empat yang ada dalilnya. Nah, sekarang jemaah sekalian, syarat yang kedua, harus juga mengikuti cara. Bagaimana cara mencari berkahnya? Nah, contohnya, masjid. Bagaimana cara mencari berkah di masjid? Dengan melakukan ibadah di dalamnya. Bukan dengan mengusap-usap dindingnya. Bukan dengan mengumpulkan batu-batuan yang ada di, misalkan di, kalau masih ada, di Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa, tidak. Apalagi dari batu-batuan selain itu, tidak. Bukan mengusap-usap kiswah Ka'bah. Kenapa kita dianjurkan mencium atau menyentuh Hajarul Aswad? Bukan untuk mencari berkah, tapi untuk meneladani Rasulullah SAW. Sampai-sampai Umar pernah berkata, "Inni la'alamu annaka hajar. Laula ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka maqabbaltu." Sesungguhnya aku tahu kamu ini hanyalah sebuah batu. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Iya. Jadi di situ nilai berkahnya, ittiba kepada Rasulullah SAW. Iya. Jadi harus sesuai dengan dalil. Yang parahnya lagi, sudah tidak ada dalilnya, caranya juga tidak sesuai dalil. Dan syarat yang ketiga yang paling penting, meyakini keberkahan itu dari Allah. Kita minum zam-zam supaya kita sehat, kita yakin zam-zam ini hanya sebab. Yang menyehatkan kita adalah Allah. Kita beribadah di Masjidil Haram, kita dapatkan keberkahan, kita yakin masjid itu hanya sebab. Yang memberikan berkah adalah Allah. Begitu seterusnya jemaah sekalian. Jadi kalau tidak terpenuhi satu dari tiga syarat ini, maka mencari berkah menjadi kesyirikan. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Nah, sekarang kita lihat contoh empat ini yang tidak memiliki dalil. Ya, contohnya zat. Yang pertama zat. Seperti bekas minumnya Pak Kiai. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil bahwasanya bekas minumnya itu memiliki berkah. Ya, bahkan di sebagian daerah itu mereka sengaja undang Pak Kiai, kemudian mereka sediakan gelasnya besar. Ya. Harapannya enggak dihabisin sama Pak Kiai. Begitu Pak Kiai pulang langsung jadikan rebutan. Iya. Tapi yang parahnya jemaah sekalian, dia bukan kiai, bukan siapa-siapa, hanya ketua partai. Itu bekas cuci kakinya dijadikan rebutan. Cuci kaki lagi. Kalau bekas minum masih mending. Bekas cuci kaki. Ini kan kebodohan luar biasa. Iya. Ini tidak ada dalilnya. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana dengan orangnya? Seorang alim, seorang soleh, apakah dia orang yang memiliki berkah? Jawabannya ya. Tapi bagaimana cara mencari berkahnya? Caranya adalah bergaul dengannya untuk meneladaninya. Jadi bukan rebutan misalkan cium tangannya, tidak. Ini juga zat yang tidak memiliki berkah. Jadi rebutan cium tangan kiai dengan harapan mendapatkan berkah, itu tidak ada dalilnya. Caranya mencari berkah dari Pak Kiai, dari para ulama, dari orang-orang soleh adalah bergaul dengan mereka, menghadiri majelis ilmunya, meneladani akhlak mereka. Begitu caranya. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa berkata, "Waja'alani mubarakan aynama kuntu." Allah jadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Maka penafsiran Orang yang penuh berkah di situ artinya adalah beliau selalu mengajarkan ilmu. Jadi begitulah kita menyikapi ulama. Berkah para ulama itu ada pada ilmunya, ada pada amalannya. Kita contoh amalannya, akhlaknya, adabnya, kesabarannya. Baik. Jadi ini contoh zat yang tidak memiliki berkah. Kemudian yang kedua tadi apa? Waktu. Waktu yang tidak memiliki berkah tapi dianggap memiliki berkah. Seperti malam atau hari Isra Mi'raj. Tidak ada dalil memiliki berkah. Kalau ada orang yang bangun khusus, bangun malam untuk sholat tahajud. Kenapa? Karena bertepatan dengan 27 Rajab katanya. 27 Rajab berarti malam Isra Mi'raj. Lalu dia sholat karena bertepatan dengan malam itu. Mengharapkan berkahnya. Maka dia tidak dapatkan berkahnya. Itu termasuk menambah-nambah dalam agama. Iya. Atau menganggap satu Muharram. Ya, insya Allah tidak lama lagi kita masuk satu Muharram. Menganggap satu Muharram ada berkahnya. Sehingga dimuliakan dengan amalan khusus. Atau dirayakan. Ini tidak ada dalilnya. Ini tidak ada dalilnya. Baik. Kemudian contoh yang ketiga apa? Tempat. Tempat yang mereka anggap memiliki berkah. Padahal tidak ada berkah. Seperti kuburan. Atau tanah Karbala. Yang dianggap oleh orang-orang Syiah memiliki berkah. Bahkan mereka yakini tanah itu bisa menjadi obat segala penyakit. Dan bahkan mereka haruskan pengikut-pengikutnya sholat di atas tanah itu. Jadi ini adalah kesesatan. Ini termasuk syirik. Termasuk syirik. Meyakini satu tempat memiliki berkah, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan itu memiliki berkah. Iya. Kemudian amalan. Amalan yang tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, maka itu adalah amalan yang tidak memiliki berkah. Baik. Inilah jemaah sekalian, pengantar memahami bab ini. Sekarang kita masuk pembahasan dalil. Tapi kayaknya pembahasan dalil ini panjang nih. Insya Allah kita tunda saja ya. Ini dalil pertama, dalil kedua. Insya Allah kita bahas langsung pada pertemuan yang akan datang. Karena pembahasannya masih cukup panjang. Iya. Kita masuk saja kepada tanya jawab. Bagaimana hukum mengalap berkah? Apakah bisa mengarah kepada kesyirikan yang besar? Itulah yang kita bahas tadi. Yang kita bahas tentang ngalap berkah. Itu kan bahasa Jawanya. Yang kita sebut tadi dalam apa namanya versi bahasa Arab. Namanya tabarruk. Bahasa Jawanya ngalap berkah. Jadi dia bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil, tergantung keyakinan. Iya. Tetapi ada juga yang disyariatkan dengan memenuhi tiga syarat tadi. Iya. Bagaimana hukum sholat di kuburan atau menjadikan kuburan hanya sebagai wasilah untuk keberkahan atau dikabulkannya doa? Oh, insya Allah kita akan bahas bab larangan keras beribadah di kuburan. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara." Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi mereka dilaknat sekedar menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, bukan menyembah kuburan itu. Kalau sudah menyembah kuburan itu lebih parah lagi. Belum berbuat syirik, mereka sudah dilaknat. Kenapa? Karena perbuatan yang mereka lakukan menjerumuskan kepada syirik. Kalau sudah ada keyakinan kubur itu bisa memberikan keberkahan, maka sudah syirik. Atau dia niatkan dalam hatinya ketika dia sholat untuk mengagungkan penghuni kubur itu, maka sudah syirik. Atau dia berdoa kepada penghuni kubur itu, maka sudah syirik. Tapi kalau dia berdoanya masih kepada Allah, dia sholat menyembah Allah, maka belum syirik, tapi menjerumuskan kepada syirik, dan sudah dilarang keras di dalam syariat. InsyaAllah ada bab tersendiri. Mohon dijelaskan hukum bertukar tempat saat sholat sunnah. Iya. Disunahkan setelah kita sholat wajib, kita tukar tempat. Iya. Tapi tidak harus. Bisa juga dipisah dengan zikir. Bisa juga dipisah dengan zikir. Oleh karena itu tidak boleh untuk tukar tempat kita sampai mengganggu orang yang sedang berzikir. Ya, kita suruh dia cepat berdiri, kita mau tukaran. Ya, gak boleh. Dan diantara hikmahnya kata para ulama, supaya semakin banyak tempat yang kita gunakan untuk ibadah, yang akan menjadi saksi bagi kita di hari kiamat kelak. Apakah boleh sholat jenazah di atas kuburan? Karena jenazahnya sudah dikuburkan satu atau dua hari. Dan bagaimana caranya kalau dibolehkan? Caranya jangan naik di atas kuburan. Caranya di posisi seperti ketika dia hidup. Kita dalam posisi menghadap kiblat. Iya. Jadi boleh. Kalau kita tidak sempat mensolatkan jenazah tersebut, sudah terlanjur dikuburkan, maka boleh kita solatkan. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Apa saja batasan-batasan istihza yang mengeluarkan seseorang dari Islam? Istihza itu artinya menghina. Menghina Allah atau Al-Quran atau satu ajaran Islam atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau mencaci maki. Atau menjadikannya bahan tertawaan. Apakah dengan terang-terangan atau dengan isyarat? Dengan terang-terangan dia ngomong dengan lisannya, dengan isyarat, dengan bisa jadi dengan gambar, ya kan? Ada karikatur, misalkan dia buat karikatur menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa saja yang bermakna penghinaan, perendahan, atau cacian, atau olok-olok, atau dijadikan bahan tertawaan, maka itu semuanya adalah kekufuran. Allah ingatkan di surat At-Taubah ayat 65-66. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, kalian menghina, kalian jadikan bahan tertawaan? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian cari-cari alasan, kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Jadi orang yang tadinya sudah masuk Islam bisa kembali menjadi murtad kalau dia melakukan dosa-dosa kekafiran. Di antara dosa kekafiran adalah menghina syariat Allah atau menghina ajaran Islam atau menjadikannya bahan candaan. Bagaimana hukumnya menelan batu berlian karena dipaksa? Untuk apa batu berlian itu? untuk obat. Atau dipaksa bunuh diri ini. Ya. Kalau diyakini dengan menelan benda itu akan memberi manfaat bagi tubuh atau memberi berkah, dan tidak bisa dibuktikan dengan dua cara. Dan bab yang kita bahas ini masih terkait dengan kaidah sebab. Makanya dari awal saya katakan, ingat selalu kaidah sebab. Dua cara pembuktian. Yang pertama melalui dalil syar'i. Adakah dalil syar'i menunjukkan menelan berlian bisa memberi manfaat? Tidak ada. Yang kedua, bisa enggak dijelaskan secara ilmiah? Ada hubungan antara sebab dengan akibat? Saya kira juga tidak ada. Maka meyakininya bisa memberikan berkah atau manfaat atau menghilangkan mudarat adalah termasuk syirik. Iya. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Tergantung keyakinan. Kalau meyakini benda itu bermanfaat dengan sendirinya, bukan Allah yang memberi manfaat, maka syirik besar. Kalau diyakini hanya sebab, maka syirik kecil. Apakah syirik kecil akan diampuni? Bagaimana bertobat dari syirik kecil tersebut? Syirik besar sekalipun, kalau kita bertobat akan diampuni. Kalau bertobat. Bukankah dulu para sahabat itu banyak yang melakukan syirik besar? Sahabat juga banyak yang Nasrani. Banyak yang Kristen dulu. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, dulu seorang yang beragama Kristen, kemudian masuk Islam. Iya. Jadi syirik besar sekalipun kalau tobat akan diampuni. Bagaimana cara tobatnya? Masuk Islam. Kalau syirik besar, masuk Islam. Tapi kalau syirik kecil, maka cara tobatnya cukup dengan memenuhi syarat-syarat tobat yang lima, yaitu ikhlas karena Allah, kemudian menyesali dosa itu, kemudian meninggalkannya, kemudian bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, kemudian masih pada masa dibolehkannya atau diterimanya tobat, yaitu sebelum kematian menjemputnya atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Iya. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apakah syirik kecil kalau pelakunya tidak bertobat sampai mati akan diampuni oleh Allah atau tidak akan diampuni sama sekali? Maka di situ ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat syirik kecil masuk sama dengan dosa-dosa besar, yaitu tahta masyiatillahi azza wa jalla. Tergantung kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Tapi azabnya tidak kekal. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, syirik kecil pun tidak akan diampuni. Kenapa? Karena dalil yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dalilnya bersifat umum. Allah tidak mengatakan syirik besar atau syirik kecil. Sehingga bisa jadi ayat ini mencakup dua-duanya. Oleh karena itu para ulama mengatakan walaupun syirik kecil itu adalah termasuk dosa terbesar, bahkan dosa terbesar yang urutannya setelah syirik besar. Jadi jangan kita terkecoh dengan kata kecil lalu kita menganggap itu dosanya kecil. Tidak, syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Apakah menabung setiap hari untuk kebutuhan umroh termasuk kategori berinfak atau bersedekah? Setiap amalan sebenarnya juga termasuk sedekah. Setiap amalan juga disebut sedekah. Ya, secara umum itu disebut sedekah. Iya. Yang jelas, ketika seseorang sudah meniatkan uangnya dan menyimpan uangnya untuk umroh, dia sudah dapat pahala berumroh. Dia sudah dapat pahala berumroh. Dia sudah punya tekad yang kuat untuk berumroh. Iya. Kalau dia amalkan, pahalanya lebih besar lagi. Iya. Anak kerja di rumah sakit, sering anak telat sholat tidak tepat waktu karena melayani pasien. Apakah saya berdosa? Jawabannya tidak, ini termasuk udzur syar'i. Kalau kita tinggal pasien bisa mati masalahnya. atau penyakitnya bertambah parah. Jadi itu sifatnya darurat. Itu termasuk uzur syar'i. Sifatnya darurat. Jadi tidak apa-apa salat terlambat. Tapi usahakan jangan sampai keluar waktu salat. Makanya harus mengatur jadwal dengan kawan lain yang bertugas tanpa menghilangkan waktu sholat. Ya, jangan sampai kehabisan waktu sholat. Iya. Boleh, ini sifatnya darurat. Tapi walaupun habis waktu sholat sekalipun, dan sifatnya darurat juga tidak apa-apa. Ya, misalkan dokter operasi bisa sampai 3 jam misalkan. Jadi dia makan waktu dari zuhur sampai asar. Dia kehilangan waktu sholat zuhur. Maka tidak apa-apa. Karena itu sifatnya darurat. Hendaklah dia qadha. Dia qadha, dia jama' dengan asar. Dia sholat zuhur dulu, kemudian sholat asar. Ya. Apakah, apa hukum sholat? Pakaian terkena darah pasien. Darah manusia, khilaf ulama, apakah najis atau tidak? Yang benar, tidak najis kecuali darah haid dan nifas. Panah, berdarah beliau. Tapi beliau tidak hentikan sholatnya. Subhanallah, beliau teruskan sholatnya sampai selesai. Ya. Dia merasa, apa namanya, rugi kalau menghentikan sholatnya demi mencabut panah itu. Jadi biarkan. Maka itu menunjukkan darah tidaklah najis. Darah manusia. Kecuali darah haid dan nifas. Bertawassul kepada orang soleh, sahabat pernah bertawassul kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Apakah boleh kita bertawassul kepada ustaz atau orang soleh seperti minta didoakan? Boleh dengan cara minta didoakan. Syaratnya ada 3. Yang pertama, dia betul-betul orang soleh. Bukan seorang dukun atau orang pintar, tapi betul-betul orang soleh. Yang kedua, dia masih hidup. Yang ketiga, dia hadir. Hadir itu dalam artian kita berkomunikasi secara wajar dengannya. Jadi bukan seperti kita berdoa di sini, bermohon di sini, entah dia ada di mana, seakan-akan dia maha mendengar. Jadi 3 syarat itu harus terpenuhi. Dan ini juga dalil, ketika sahabat bertawassul dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, itu juga dalil, bahwa tawassul itu tidak boleh kepada orang yang sudah wafat. Kenapa mereka enggak pergi ke kubur Nabi SAW? Karena memang tidak boleh. Makanya mereka pergi ke paman beliau. Seharusnya kan yang lebih mulia siapa? Nabi atau paman beliau? Nabi kan? Tapi kenapa mereka tidak ke makam Nabi SAW? Karena beliau sudah wafat, tidak boleh lagi bertawassul dengan beliau. Mereka datang kepada orang yang hidup. Iya. Jadi ini juga sekaligus dalil bahwasanya tidak boleh bertawassul dengan orang yang sudah wafat. Apakah laki-laki boleh memakai gelang? Banyak ulama mengatakan bahwasanya gelang itu perhiasan kaum wanita. Perhiasan kaum wanita. Jadi laki-laki hendaklah dihindari. Karena Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal-mutashabbihati minan nisa'i bin rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Subhanallah, ini baru menyerupai di laknat, apalagi LGBT melakukan hubungan sejenis, tentu dosanya lebih besar lagi. Iya. Yeah. Kemudian, kalau diyakini gelang itu bisa menjadi pelindung dari mara bahaya, maka itu sudah kita bahas, termasuk syirik. Nabi SAW mengatakan, man allaqa tamimatan faqad asyrak, siapa menggunakan jimat, dia telah berbuat syirik. Bahkan juga saya telah sebutkan, banyak ulama memfatwakan, tidak boleh digunakan, walaupun terbukti, dia gelang obat. Kenapa? Walaupun bukan syirik, karena terbukti, secara medis terbukti, tapi itu bisa menjadi pintu kepada kesyirikan. Makanya pernah ditanya kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, begitu pula Syekh Abdul Razak, hafizahumullah ta'ala, tentang hukum menggunakan gelang obat, maka fatwa kedua ulama tersebut adalah melarang. Karena itu bisa menjadi pintu kepada kesyirikan. Iya. Saya punya mertua, sepanjang pengetahuan saya, pekerjaannya mengurus keris-kerisnya. Setiap malam Jumat dikasih dupa, dan setiap Muharram dimandiin. Dan dia punya kamar sendiri, khusus. Sekarang dia sudah meninggal dunia. Yang mau saya tanyakan, apakah kami masih boleh mendoakan beliau untuk memohon ampunan bagi beliau? Kalau dia seorang Muslim dan dia melakukan syirik dan belum terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, ya, belum pernah kita tegakkan hujah atasnya, maka berarti statusnya masih Muslim, maka tidak mengapa insyaAllah tetap didoakan. Kemudian percaya kepada keris-keris ini juga kan bisa jadi syirik kecil, kalau keyakinannya ini hanya sebab Allah yang memberikan manfaat, maka tidak otomatis kita bisa memvonis kafir, karena bisa jadi keyakinannya itu hanya sebab, maka dihukumi syirik kecil. Syirik kecil dosa besar, tapi tidak sampai menyebabkan pelakunya itu kafir. Iya. Tapi kalau kita sudah pernah menegakkan hujah atasnya, sudah pernah kita jelaskan, dia sudah paham bahwa meyakini benda-benda itu adalah syirik, dan ternyata betul-betul dia yakini benda itu yang menolongnya bukan Allah, berarti dia kafir. Dia sudah tahu itu adalah syirik, masih dia lakukan, berarti dia tidak ada lagi uzur bil jahal, tidak ada lagi uzur karena kebodohan. Iya. Kalau kita belum menunaikan syarat pengkafiran ini, maka pada asalnya dia masih Muslim. Baik, ini kalau Muslim ya. Tapi kalau ternyata dia bukan Muslim, seperti kejawen, ya, bukan Muslim kan, kejawen, maka berarti dia kafir, bukan Muslim, sehingga tidak boleh kita doakan kalau dia sudah wafat. Karena Allah berfirman, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin walaupun kerabat yang terdekat. Iya. Saya punya kerabat yang sangat dekat dan beliau dulu pernah atau sering meramal menggunakan kartu. Contoh, setiap pejabat atau para petinggi datang untuk meminta dilihatkan lewat kartu itu. Apa yang menyebabkan hidupnya melarat atau pengusaha minta dilihatkan, apa sebab usahanya jadi turun? Dan dari kartu itu terlihat sebab-sebabnya. Misal dia tidak bersedekah atau sholat. Pertanyaannya, apakah ini termasuk syirik? Iya, itu perdukunan. Itu adalah syirik, itu termasuk perdukunan. Dan dihubung-hubungkan dengan sedekah, dengan sholat, dengan ibadah, itu hanyalah tipu daya setan. Itu hanya tipu daya setan, supaya kita mengira itu betul, benar, boleh, padahal itu adalah syirik besar. Itu perdukunan. Iya. Karena sudah jelas Allah menegaskan, kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang tahu perkara gaib, satupun makhluk di langit maupun di bumi, kecuali Allah. Maka, ada orang mengaku-ngaku tahu perkara gaib, mau lewat kartu kah atau lewat apapun, ya, membaca garis tangan, segala macam, itu adalah syirik. Iya. InsyaAllah kita akan bahas lebih detail pada babnya, bab tentang perdukunan. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa seorang muslim. Mungkin saja Allah menolong agama ini lewat seorang laki-laki fajir yang bermaksiat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bagaimana penjelasan Allah menolong agama ini lewat seorang laki-laki fajir? Contohnya, dia ikut berjihad. Dia ikut berjihad bersama kaum muslimin. Padahal dia orang yang suka berbuat dosa. Tapi dia ikut berjihad, dan Allah menolong dia, memenangkan dia, melawan orang-orang kafir. Iya. Atau mungkin dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain. Iya. Jemaah sekalian, mungkin cara berdakwanya salah. Cara berdakwanya salah. Tapi bisa jadi, dengan sebab dakwah dia, ada orang dapat hidayah. Maka dia disebut orang fajir, tapi dia bermanfaat untuk agama. Namun tetap saja, itu bukan sebuah pembenaran. Justru hadis ini, dalil bahwa perbuatan yang salah, walaupun bermanfaat baik, maka manfaatnya itu bukan pembenaran. Bukan pembenaran bahwa itu menjadi benar, menjadi baik. Iya. Kenapa? Karena dalam hadis itu Nabi SAW masih tetap mengatakan dia orang fajir. Dengan jasanya itu, dia tidak dikatakan menjadi orang baik. Tidak. Dia masih tetap disebut orang fajir. Iya. Jadi, ada sebagian para ulama mencontohkan, mungkin dakwahnya menyimpang atau tercampur. Ada kebenaran, ada kebatilan. Ada sebagian yang dia sampaikan benar. Banyak juga yang dia sampaikan salah. Tapi melalui orang-orang ini, terkadang Allah tolong agamanya. Allah jadikan mereka menolong agama. Jadi itu maknanya. Iya. Makanya hadis ini sekaligus dalil bahwa mereka dengan sebab itu, metode yang salah itu tidak menjadi benar. Tetap mereka disebut orang fajir. Iya. Adakah kisah sahabiah yang melahirkan di zaman dulu? Banyaklah. Banyak yang melahirkan. Termasuk istri Nabi SAW. Ya, atau putra beliau lahir, ya, putra beliau Ibrahim lahir dari Maria Al-Qibtiyah, sahabiah. Iya. Begitu pula putra Muhajirin pertama. Siapa namanya? Putra Muhajirin pertama yang lahir di Madinah. Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair. Ya. Kemudian kisah Asma binti Asma binti Unais atau Asma binti Abu Bakar. Jadi di perjalanan haji, di tengah jalan beliau melahirkan. Ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan, lakukan semua yang dilakukan oleh orang yang haji kecuali tawafnya ditunda sampai nifasnya suci. Iya. Apa maksud pertanyaannya? Bagaimana hukum membawa anak kecil perempuan ketika solat berjamaah? Ini kurang pas ya. Kalau laki-laki boleh dibawa, tapi kalau perempuan ya harusnya yang bawa umiknya. Ya. Kalau umiknya datang solat berjamaah, iya. Apalagi kalau dia masih mengganggu. Walaupun anak laki-laki, kalau dia masih mengganggu, juga tidak boleh dibawa ke masjid. Iya. Anak yang boleh dibawa ke masjid adalah yang sudah tidak mengganggu. Atau kalaupun dia mengganggu, ketika ditegur dia ngerti, dia paham. Iya. Tapi kalau dia belum ngerti, belum paham, ditegur dia masih terus mengganggu, maka belum layak dibawa ke masjid. Belum layak dibawa ke masjid. Iya. Nabi SAW membawa cucu beliau ke masjid karena cucunya tenang, tidak mengganggu. Iya. Kemudian kalau anak itu ikut sholat dan dia belum mumayyiz, maka boleh saja, tapi dengan syarat dia tempatnya di ujung shaf. Anak itu di tengah shaf, memutus shaf. Ya. Jadi hendaklah tempatnya di ujung shaf. Kalau dia belum mumayyiz. Kalau dia belum mumayyiz, kalau dia sudah mumayyiz, berarti dia sudah sholatnya serius. Dia sudah sholat beneran, maka tidak apa-apa dia diletakkan di tengah shaf. Iya. Umur mumayyiz itu umumnya adalah 7 tahun. Umur anak mumayyiz. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita menyuruh anak sholat di umur 7 tahun. Karena di umur 7 tahun itu umumnya mereka sudah mumayyiz. Iya. Bertawasul dengan kedudukan atau kemuliaan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah termasuk syirik atau tawasul yang tidak syar'i? Kalau dia memintanya kepada Allah tapi dengan menyebut kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama, namun tidak syirik. Contohnya dia mengatakan, "Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana." Maka ini contoh tawasul yang bid'ah, tapi tidak sampai tingkat syirik. Kenapa tidak syirik? Karena dia masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia minta kepada Rasulullah, misalkan dia katakan ya Rasulullah atau ya Allah ya Rasulullah. Pernah dengar ada orang berdoa seperti itu? Ya Allah ya Rasulullah. Ini adalah doa yang syirik. Karena dia minta kepada Allah, minta juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena doa itu ibadah, berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Jemaah sekalian, mungkin kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.